ayo bareng. Atiku rasane loro renan nawang kowe rapi rohong liyo nangis kete loku remo ajo rasaku kowe teko ninggal aku apa iki wis dalane yo paling kudu bisa kelangan sesane kudu kuat hatiku kudu kuat hatiku senajan nyeso tresnaku ayo mas mas apa kowe pian bakal ngancangi urip tekan matiku pancen neko enteko mergo tali asmoro rapi karo wong liya lenjani tresna kunelongso ayo nyanyi ya adiku rasane apa iki wis dalane ayo cerek